depan tertulis dalam hati tertinggal di mataku bayang-bayang wajahmu. Adakah kau rasakan apa yang kurasakan? Semoga di hatimu belum ada yang lain, ingin kutitip rinduku. Birunya matamu bagai laut di sana, kemilau pirang rambutmu bagai cincin ibuku. Jujurlah kau bicara, apa arti senyummu? Juga tatap matamu yang sering kau berikan bila kita bertemu. Sampaikan sebaris kata cinta yang tulus untuk dia. Sebaris kata cinta yang tulus.